Yeah. Muhammad. Kalau ada suka dengan video ini, boleh tekan like, komen dan share. Untuk menonton music video Ada Kamu dan Sandiwara, boleh klik link di bawah. Untuk mendapatkan konten-konten yang lebih menarik lagi, anda boleh subscribe YouTube channel Surah Rekod SRC dan juga Exposed Band. Terima kasih kerana menonton video ini. Ciao.